kalangingan takarae tojeni kasetrean takarae manana sangkarupa kasaratna cini mata bukan beni pacarian asin sayem penuh tinajang la sungguan nerilino teaki lani pali nuka mase ribelo belo talasa tajananga gasingki antu tainga lontania mo parisi tania sen kalinta sayang nalusaki lompolino itun sairi nyawata keresa gintala kama anelino borila sangga talasatan la lembai ria hera sungguan nerilino teaki lani pali muka mase ribelo belo talasa tajananga gasingki antu tainga lontani ya mo parisi tania sen kalinta sayang nalusaki lompolino itun sairi nyawata keresa gintala kamar Anelino borila sangga talasatan la lembai ria hera.